yang tak punya apa-apa, kau akan ketinggalan setelah kau tahu siapa aku sesungguhnya. Bukan aku tak mencintaimu, tapi betapa diriku malu. Kau si raja harta, raja sengsara, antara kita jauh berbeda. Bukan aku tak mencintaimu, aku tak mencintaimu, cara kita jauh berbeda. Bukan aku tak mencintai.